الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد kita sedang mempelajari hukum orang yang melalaikan salat 5 waktu karena bermalas-malasan. Telah disebutkan ada 2 mazhab, ya. Dan ini 2 mazhab yang disebutkan ini mazhab yang terkuat. Mazhab yang pertama memvonis dia sebagai apa? Hah? Sebagai apa? Surah. Fasik. Jadi dihukum mati karena hukuman mati yang hukuman mati yang ditimpakan padanya itu sebagai hukum apa? Had. Mazhab yang kedua, dia divonis apa? Sebagai apa? Apa tak? Abdurrahman bilang apa? Kafir. Hah? Kafir apa? Tak fasik sudah tadi. Yang kedua, divonis kafir murtad. Jadi hukuman mati yang ditimpakan padanya adalah hukum murtad. Nah, karena orang murtad dihukum mati jika tidak bertobat. Baik. Sudah disampaikan dalil-dalil pendapat yang mengatakan dia divonis murtad dan hukuman mati itu hukuman atas kemurtadannya. Dan juga sudah disampaikan jawaban atas pendalilan itu. Sudah disampaikan pula bahwa itu pendapat itu adalah salah satu riwayat dari siapa? Al-Imam Ahmad. Dan itu menjadi mazhab Hambali. Juga disampaikan itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Di zaman ini siapa ulama yang berfatwa dengan pendapat ini? Siapa saja? Al-Utsaimin, siapa lagi? Al-Lajnah Daimah pimpinan Ibnu Baz. Dan juga sudah kami cek ya dalam Ijabatus Sa'il, Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muqbil juga berfatwa dengan ini. Ya, dalam kitabnya Ijabatus Sa'il. Perhatikan kriteria sholat yang ditinggalkan ya pada mazhab ini terjadi apa? Khilaf. Ada yang mengatakan berapa sholat yang ditinggalkan lantas divonis murtad. Hah? Satu. Ada yang mengatakan 3. Yang terbaik yang dipilih oleh Ibn Uthaymin yaitu tidak sholat 5 waktu sama sekali selamanya, tidak pernah sholat. Ya, kalau memang sudah terlihat tidak pernah sholat 5 waktu, walaupun sholat Jumat juga tidak kelihatan, baru difonis murtad. Nah, perhatikan ya, Anda dapat sebagian fatwa Ibnu Baz dan sebagian fatwa Ibn Uthaymin tampak dari jawaban keduanya pada fatwa itu. Ketika ada orang bertanya bahwa dulu dia melalaikan sholat 5 waktu karena malas, kemudian setelah itu dia taubat gitu, dan memperhatikan sholat, tampak dari jawaban keduanya memvonisnya murtad ketika dia meninggalkan sholat, ketika melalaikan sholat ya karena malasnya divonis murtad, dan dengan tobatnya itu menghapuskan kemurtadannya, kembali masuk Islam. Artinya tanpa dari fatwa keduanya itu keduanya memvonisnya meskipun orang tersebut belum dihadapkan di hadapan hakim, penguasa, belum diadili. Nah, itu yang tampak dari kedua imam tersebut, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Jadi beliau mengatakan ketika tidak sholat itu di situ murtad. Nah, kemudian dia masuk Islam, ya, dengan dia sholat, taubat dan sholat, ya, setelah sekian lamanya meninggalkan sholat, kemudian dia taubat dan memperhatikan sholat, maka dengan itu dia telah taubat dari murtadnya dan masuk kembali ke dalam Islam, begitu. Nah, berarti kan difonis murtad ketika menunaikan sholat, padahal tidak diadili di hadapan hakim penguasa. Nah. Ini dari keduanya. Sementara riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad, kan ini Al-Imam Ahmad ini yang diikuti dalam masalah ini. Ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Padahal riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad, menurut penelitian Al-Imam Al-Albani, ya, dalam bukunya Hukmu Tarikis Salah, dalam buku Al-Albani yang beliau tulis dengan judul Hukmu Tarikis Salah, dan buku itu luar biasa. Penelitian Al-Albani, pembahasan Al-Albani dalam masalah ini luar biasa. Ya, boleh dikatakan buku yang terbagus dalam mentahqiq, dalam meneliti masalah ini. Ya, setelah sebelumnya tentunya ada kitab sholahnya Ibnu Qayyim. Nah, di situ Al-Albani rahimahullah meneliti dan menampakkan bahwa riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad dalam masalah ini menunjukkan bahwa vonis murtad itu diberlakukan oleh penguasa kepada pelaku setelah mengadilinya dan mengajaknya sholat. Lantas ia bersikeras dengan perbuatannya, tetap tidak mau sholat. Ya, diulangi. Riwayat yang datang dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa vonis tersebut, yakni Imam Ahmad menvonisnya murtad, vonis itu diberlakukan oleh penguasa terhadap pelaku setelah penguasa mengadilinya, dihadapkan di hadapan penguasa, hadapan hakim, ya, dan mengajaknya sholat. Tetapi dia tetap bersikeras tidak mau sholat. Nah, setelah itu difonislah sebagai orang yang murtad. Nah, di sini Al-Albani rahimahullah membawakan satu statement Al-Imam Ahmad yang paling sharih, yang paling jelas dalam masalah ini. Statement itu diriwayatkan oleh putra Al-Imam Ahmad, yaitu Al-Imam Abdullah. Putra Al-Imam Ahmad namanya Abdullah. Al-Imam punya dua putra Imam, yaitu Abdullah dan Salih. Abdullah bin Ahmad dan Salih bin Ahmad. Nah, Abdullah bin Ahmad dalam kitab Masail. Dalam kitab Masail. Kitab Masail itu kumpulan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang diajukan kepada Imam Ahmad. Dijawab oleh Imam Ahmad. Itu dikumpulkan oleh putranya, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad. Pada halaman 55 disebutkan oleh Abdullah, aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Beliau menjawab, yang meninggalkan sholat lima waktu, dan yang melaksanakannya di luar waktu, ditunda sampai keluar waktu, ya, dan yang melaksanakannya di luar waktu, aku mengajak dia sampai tiga kali, yang tiga kali ajakan, agar sholat. Apabila ia sholat, itulah yang diharapkan darinya. Apabila ia tidak mau, kata Ahmad, ditebas lehernya. Ya, ditebas, Rizki. Kenapa kertasnya dihitung-hitung? Pindah ke sini. Maju sini ke depan. Ditebas lehernya. Eksekusi mati. Ya, eksekusi. Karena menurutku ia telah murtad. Nah, ini jelas, ya, jelas sekali statementnya Ahmad, dinukil, diriwayatkan oleh putranya Abdullah dalam Masail. Nah, apa makna ucapan Al-Imam Ahmad, aku mengajak dia sampai tiga kali agar sholat, apabila ia sholat, itu yang diharapkan darinya, apabila ia tidak mau, ditebas lehernya, dieksekusi mati karena menurut dia telah murtad. Maknanya diterangkan oleh Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, yang memanggilnya menghadap untuk diadili adalah penguasa atau naibnya. Kalau di zaman dulu, zaman khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ha? Itu masalah-masalah seperti ini khalifahnya langsung yang menangani. Langsung khalifahnya menangani. Gitu. Nah, mungkin pada perkembangan berikutnya, ya, karena ada pembagian-pembagian tugas. Nah, mungkin bukan penguasanya yang langsung, tapi ada naib. Jadi anak di sana naib yang mewakili penguasa menangani khusus masalah ini. Ya. Ada hakim khusus yang ditunjuk. Baik. Nah, apabila banyak salat, selanjutnya kata Al-Mudawi, jadi yang memanggilnya menghadap untuk dia adalah penguasa atau naib. Apabila banyak salat yang telah ia tinggalkan sebelum dipanggil menghadap, apabila banyak salat yang telah ia tinggalkan sebelum dipanggil menghadap, tidak wajib dibunuh. Tidak wajib dibunuh. Dan tidak dikafirkan. Dan tidak dikafirkan. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Dan pilihan jumhur sahabat kami. Dan pilihan jumhur mayoritas sahabat kami. Sahabat kami yang dimaksud Al-Mudawi siapa? Hah? Fuqaha Hanabilah. Ya, jadi tergantung penulis kitabnya dan kitabnya. Kalau Al-Mudawi misalnya dalam Insaf, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan sahabat kami berarti fuqaha Hanabilah. Kalau An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan sahabat kami berarti fuqaha Syafi'iyah, begitu. Nah, jadi apabila banyak sholat yang telah ia tinggalkan sebelum dipanggil menghadap, tidak wajib dibunuh dan tidak dikafirkan menurut pendapat yang benar dalam mazhab Hambali. Dan menurut pilihan jumhur sahabat kami. Yani mayoritas fuqaha Hanabilah. Bahkan, kata beliau mengakhiri, bahkan banyak dari sahabat kami yang memastikan kebenaran pendapat ini. Banyak dari sahabat kami yang memastikan kebenaran pendapat ini. Artinya, mayoritas fuqaha Hanabilah memilih pendapat ini. Ya, tapi sebagian mereka itu hanya ghalabatuddon sifatnya, yakni prediksi kuat ini yang benar, tapi tidak berani memastikan. Namun kata Al-Mudawi, banyak dari sahabat kami, banyak dari fuqaha Hanabilah berani memastikan ini yang benar. Yakin ini yang benar, bukan cuma dugaan kuat. Nah, begitu maksud beliau. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad, riwayat disebutkan tadi, dan keterangan dari Al-Mudawi, berarti tidak bisa kita main fonis-fonis begitu saja. Ada prosedurnya. Nah, harus diadili dulu oleh penguasa atau naibnya. Dihakimi dulu. Ya, harus dihakimi dulu. Nah, dihakimi, dinasehati, disuruh sholat, tetap tidak mau, baru difonis murtad, langsung i'dam. Eksekusi, lenyapkan dari muka bumi. Nah, baik. Ini dari mereka ya. Tapi sudah diulangkan tadi bahwa sebagian ulama tidak begitu. Sudah kami sampaikan, kami dapat ada fatwa Ibn Baz, ada fatwa Ibn Utsaimin. Pertanyaannya begitu. Ya, saya dulu tidak sholat sekian lama. Ketika masih muda tidak sholat. Kemudian taubat. Kemudian memperhatikan sholat. Nah, jawabannya. Ya. Jadi jawaban itu terangkan bahwa ketika meninggalkan sholat, dulu murtad. Nah, kemudian dengan kembali taubat dan kembali sholat, maka dia masuk Islam. Anda masuk Islam. Gitu. Ya. dan seterusnya jawaban fatwa tersebut. Jadi menunjukkan keduanya memfonisnya murtad, padahal di situ tidak ada proses dihakimi oleh penguasa. Nah, namun dari Imam Ahmad ini, kita sebuah Hanabila ini yang kalian dengar. Baik, artinya permasalahan ini diantara ulama yang memegang mazhab memfonisnya murtad, diantara mereka sendiri terjadi khilaf, ya seperti ini yang kalian dengar. Nah, sekarang kita beralih ke pendapat yang mengatakan fasid difonis mati sebagai hukuman had, sehingga ia berstatus fayyid. Ia berstatus fasik, fonis mati yang diterimanya itu hukum had. Nasibnya di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Antara diampuni atau diadab. Ya, antara diampuni atau diadab, tetapi tidak kekal di neraka. Andaikan diadab, tidak kekal di neraka. Ini hukum orang yang mati fasik. Ini mazhab Malik Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Ini pendapat siapa? Malik Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Mereka adalah jumhur ulama. Mereka adalah jumhur ulama. Ini yang dirujukkan oleh Abu Abdullah ibn Battah. Abu Abdullah ibn Battah ibn Qudamah. Ibnu Qudamah dan di zaman ini Al-Albani yang memperjuangkan pendapat ini. Al-Albani sampai menulis risalah khusus hukum tarik shalah. Di samping itu beliau juga berbicara masalah ini dalam silsilah hadis as-sahihah dan kitab yang lain. Nah, siapa di antara empat imam yang belum disebut? Al-Imamatul Arba'ah. Siapa yang belum disebut namanya? Al-Imam Abu Hanifah. Sengaja tidak disebut pada deretan mereka karena Al-Imam Abu Hanifah sedikit dalam hal ini beda mazhabnya. Yaitu sebenarnya Abu Hanifah sama dengan Malik Asy-Syafi'i dalam hal mengatakan dia fasik. Tetapi Abu Hanifah menyelisihi mereka. Ketika Abu Hanifah mengatakan tidak dihukum mati, tetapi dipenjara, dipenjara kemudian dicambuk agar dia jera, ya hukumnya cuma ta'zir, hukumnya cuma hukum ta'zir, ya hukum ta'zir dipenjara dan dicambuk sampai dia jera. Ini Abu Hanifah juga mengatakan apa? Fasik. Tapi Abu Hanifah menyelisih Malik dan Syafi'i karena dia mengatakan tidak dihukum mati, kata Abu Hanifah, cuma dia apa? Cuma dipenjara dan dicambuk. Dan pendapat Abu Hanifah ini keliru, jelas keliru, karena dari dalil yang telah lewat ya jelas yang tidak yang melalaikan sholat diperangi ya, dihalalkan darahnya. Nah, sampai dia mau sholat. Nah, jadi pendapat Abu Hanifah tidak kami sebut tadi karena memang keliru pendapatnya ketika hanya mengatakan dipenjara dan dicambuk. Baik. Al-Imam As-Syaukani, Al-Imam As-Syaukani, ya tidak apa, masalah ini sedikit detail ya. Kalian mendengar pembahasan ini mungkin butuh 2-3 kali pembahasan detail ya, karena boleh jadi kalian tidak menemukan pembahasan lengkap ya dalam masalah ini, agar kalian benar-benar mendengarnya secara lengkap dan memahaminya dengan baik ya, karena masalah ini permasalahan yang sangat masyhur dan diperdebatkan sengit. Baik, Al-Imam Ash-Shawqani juga merujukkan pendapat ini dalam Nail Al-Awthar. Dalam kitab Nail Al-Awthar, Ash-Shawqani juga merujukkan pendapat ini, pendapat jumhur. Tetapi Ash-Shawqani menyelisihi mereka dengan menyebut pelakunya kafir. Ash-Shawqani mengatakan pelakunya disebut kafir, bukan fasik. Dan ini dibantah oleh Al-Albani. Al-Albani dalam hukum tarikh shalah membantah Ash-Shawqani. Al-Albani tidak setuju kalau dia disebut kafir. Ya, status kafir tidak pas. Karena kalau diberi status kafir ya arahnya apa? Murtad. Ya, Ash-Shawqani mengatakan dia kafir. Statusnya kafir, tapi kafirnya itu bukan kafir yang mengekalkan dalam neraka, kata dia. Nah ini dibantah Al-Albani, keliru. Kalau tidak kekal dalam neraka, meskipun melakukan kekufuran, ini kekufuran apa? Kekufuran, kufur asghar. Tidak bisa disebut statusnya kafir, tidak bisa. Bisanya apa disebut? Fasik. Adapun amalannya, bisa saja dikatakan amalannya itu kufur, sebagaimana dalam hadis-hadis. Nah, jadi dalil-dalil jumhur menilai memfonisnya hanya fasik, hukuman matinya hanya hukum had, nasibnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala nanti di akhirat, apakah diampuni sehingga langsung masuk jannah, ataukah diadab dulu dalam neraka tetapi tidak akan kekal dalam neraka, ya. Dalil-dalil mereka diantaranya keumuman makna firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. An-Nisa ayat 48 dan 116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih ada di antara antum yang belum hafal ayat ini? Hah? Kalau ada yang belum hafal berdiri sekarang. Nah, hah? Sudah belajar tauhid? Kalau sudah belajar tauhid harus hafal ayat ini. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua ayat dalam surat An-Nisa 48 dan 116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik yang dimaksud menurut jumhur ulama, dosa syirik yang dimaksud di sini apa? Syirik besar. Menurut jumhur ulama syirik besar. Menurut salah satu pendapat Ibnu Taimiyah yang sama dengan jumhur juga syirik besar. Pendapat Ibnu Taimiyah yang lain menyisih jumhur mengatakan syirik kecil juga masuk, tidak diampuni. Nah, tetapi bukan berarti kekal dalam neraka kalau syirik kecil. Tidak diampuni tapi bukan kekal. Tapi jumhur mengatakan syirik besar yang dimaksud ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa apa saja yang lebih rendah daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Menurut jumhur syirik kecil masuk, ya. Dan dosa-dosa besar kefasikan semuanya masuk di sini. Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Allah akan mengampuni bagi Allah kehendaki dan Allah akan azab bagi Allah kehendaki, tetapi tidak akan kekal di neraka tentunya. Karena dia masih muslim, tidak berstatus musyrik. Ya. Nah, makna ayat ini umum kata jumhur. khusus. Makna ayat ini umum. Orang yang melalaikan sholat lima waktu karena malas, tidak melakukan syirik besar. Puncaknya cuma dia tidak sholat. Tapi dia tidak melakukan syirik besar. Dia tidak menyembah selain Allah. Tetapi dia tidak sholat. Boleh jadi puasa, boleh jadi berzakat, ya, boleh jadi melakukan amalan-amalan lain, boleh jadi pula tidak ada amalan yang dia lakukan, tidak sholat, tidak berzakat, ya. Jadi puncaknya cuma tidak sholat, tidak ada syirik besar yang dia lakukan, dia tidak menyembah selain Allah. Berarti orang yang tidak sholat masuk dalam keumuman dosa yang lebih rendah daripada syirik, syirik besar. Nah, baik, kita coba kembali mengingat dalil pendapat yang pertama. Di antara dalilnya, baina ar-rajul wa baina syirki wal kufri tarku as-shalah. Pembatas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Nah, terus bagaimana memahami makna hadis itu? Jumhur mengatakan, di antara jawaban jumhur, makna hadis itu, maknanya pembatas antara seseorang dengan syirik besar dan kufur besar adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, dia dalam bahaya besar. Berawal dari situ, nanti dia akan terseret oleh syaitan untuk melakukan syirik besar, kufur besar. Dia dalam bahaya besar, khatir. Jelas bahaya tentunya. Nah, ya. Untuk sementara sampai di sini karena waktu sudah habis. Nah, kita lanjutkan insyaallah besok. Nah, yuk insyaallah. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah walhamdulillah.